Mirko tresno aku bisa antek paran joko rasa godaan teko nanging aku orangi wasa iki wis urip pare susah seneng dilakoni ana kowe aku anu tapi urip iki matur suwun mangko aku sampun percaya kan janjiku bakal tak coba tekaning patiku kanggo awakmu. Thank you. Analysis von System Export.